matur suwun. Menyak 5000. 100 le. Ya wis nggih nggih nggih. Matur suwun, matur suwun. Ayo bakul tahu munggah. Ayo bakul tahu munggah. Oke, mangga. Parengne, parengne. Ayo mangga. Tahu lu nggih nyekelimik dhisik, ayo nyekelimik. Ayo namine sinten? Haryono. Haryono. Lu mau kok ngomongnya Rossi. Nama panggilan. Oh, nama panggilan. Tak pikir Valentino Rossi sing weng. Niki sampean yo pinter goleki selempitan-selempitan nek dodol ngene. Alhamdulillah. Alamatnya pundi? Garum Tawarjo. Oh, Garum pas kecamatan. Sampean pun nikah? Alhamdulillah 4 kali. Kok yo gelem sing wedok ngono. 4 kali nggih. 4 kali. Masya Allah. Wih, sing telu pegatan berarti. Alhamdulillah, nggih. Terus setiap nikah enggak ada anak? Satu. Sampai sekarang baru satu. Tiga. Oh, sekarang tiga. Berarti angger bar manak mbok tinggal, bar manak mbok tinggal, bar manak mbok tinggal. Terima monggo jajal-jajalan tok. Ya semoga-moga sing terakhir iki langgeng. Amin. Langgeng. Eh. Sama lah wong Indonesia toh? Ya harus cinta Indonesia. Kudu apal Pancasila. Ah. Apunten kula mboten apal. Lho kok iso gak apal wong Indonesia kok gak apal Pancasila? Wis sebutkan sila ketiga dari Pancasila, wis. Nek ra iso mudhun ra sida dikek sarung. Wah, lah tenan iki. Sila ketiga. Kesatuan Indonesia. Kok kesatuan? Persatuan Indonesia. Nah, iya ngono wis. Ya wis, ya wis. Eh, sarunge. Sarunge. Ada dhuwit apa ora? Nggih, nek kula nggih yatim kok. Oh, yatim, ya wis. Ge kulaan ya, muga-muga barokah. Amin. Tapi bojomu aja pegat to ya. Mboten. Mboten ya sing tak paringi. 1000 kok 5000 piye kowe iki? Mbok nyekmu anggap regane sak tahu wae. Ya. Ya wis. Matur suwun. Salam ning bojomu ya. Salam ning bojomu. Ayo saiki sapa ya? Sing meteng, sing meteng. Sing meteng. Raneng. Mosok wong tinggal sakmene akeh ora ana sing meteng. Pong terus, engko suwe-suwe sampean paham karepe. Nyatane ya tenan kok ana ibu-ibu omong ambek anake, ya ora cetha kok. Tapi paham karepe bayine. Wong bayine dibokke, bengi-bengi wis turu tanek. Lah kok kerencalan ambek nangis. Sikile kerencal-kerencal. Ngono kuwi ibuke ya paham karepe kok. Pipis ya sayang ya. Mangkane kok melek. Lah pipis kok. Berarti njaluk ganti popo. Paham. Bareng rampung disalini popoke, angler meneh turune. Engko Kang Diluk lah kok nglilir meneh nangis sampai teblek-teblek dodone. Apa. Ngono ku ibuke ya paham karepe bayine. Ngelak iki, sayange ngelak. Ngelak ya. Berarti njaluk pentil. Dikeki yo meneng. Ngono. Sesuk bayine kok nglebak ngiwa, nglebak nengen ambek goyang yo. Nglebak ngiwa. Nglebak nengen. Ngono ku ibuke yo paham karepe kok. Ki njaluk adik iki mesti langsung goleki pakane ngono kuwi. Mulane wong alim kok sregep maca Quran. Alim lesane, alim atine. Ana wong goblok tapi sregep maca Quran kaya cah kuwi. Goblok kok sregep maca Quran. Yo tetep goblok tapi atine landep. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lek kula sampean wis iso nglakoni apik sak isone, Ibu, Bapak, engko akhire tumbuh rasa mahabbah. Tumbuh rasa seneng. Lek wis seneng ra ono barang abot. Enteng kabeh. Mulane aku yakin sing rawuh iki no kene iki wong seneng ngaji kabeh. Soale udan kaya ngono nang sik panggah budal ae. Sing ra seneng ya kelon to ning omah. Iki sing ngelumpukno kene iki alamat wong sing barokah uripe kabeh. Seneng-seneng ngaji kabeh. Ora ngono barang abot. Mergo seneng. Bu. Bu. Lah nek wis seneng manut, manut dateng Gusti. Manut dateng Gusti. Kuncine ning kono. Mbah kuwi perintah ibadah salat, ibadah poso, ibadah apa wae, kuncine nang gone manut. Engko lek wis manut, sampean mampu menumbuhkan keimanan, lah iku dadi modal kanggo gayuh takwa. Mulane Ramadan kae ayate ditutup la'allakum tattaqun, supaya sampean-sampean ki dadi wong sing tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wong takwa kuwi sing dicawisi swarga. Mang tangletne kiai-kiai niko. Sedaya ayat Quran sing bahas swarga niku mangke uiddat lil muttaqin. Disediakne kanggone wong-wong sing padha takwa. Nek ora takwa ra iso mlebu swarga. Lah takwa niku sing pripun? Eh wong tinggal rungokne. Iki tak bahas takwa sing enteng-enteng mawon. Anwar Zahid niku nek ceramah enteng-enteng. Bahasane niku mboten sing abot-abot. Nyapa kok enteng-enteng? Soale sing abot aku ra iso. Lho aku ra iso kok arep tak omongne. Apa maneh nglakoni wong ngomongne wae ra iso. Ceramah Anwar Zahid niku lak sing cethek-cethek ngoten. Mboten bahasan sing jeru-jeru. Soale aku seneng cethek. Cetek nek wis dadi ngopo jero-jero. Iki sing mbok guyu sing endi? Ketimbang jero ora dadi. Takwa sing paling enteng niku sering disampaikne khatib-khatib nalika khutbah Jumat nika. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Nglakoni sekabehane perintah, ninggalne sekabehane larangan. Nih Bapak Ibu, ana makna sekabehane. Temriku wonten al niku, al awamir an nawahi. Ngeten nggih, lek ming nglakoni perintah ngono wae gampang. Tapi nglakoni sekabehane perintah kuwi angel. Mongko takwawi orang yang cukup ngelakoni perintah ngono wae, kudu ngelakoni sekabehane perintah. Nek mung ninggalne larangan ngono wae enteng, tapi ninggalne sekabehane larangan kuwi abot. Padahal takwawi kudu ninggalne sekabehane larangan. Nek wis iso ngono baru pantes mlebu swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo aku pengen ngerti wong tinggal iki kira-kira pantes mlebu swarga napa mboten, dites. Wis termasuk wong takwa napa dereng. Ayo coba. Pak, saniki kula tangleti jenengan jawabe sing banter. Kapan banter ngajine ditambahi rontok suwe, tapi yang jawabe mung lon-lon dilu mulih aku. Iki wae aja sangkingane sing ngundang jamaah rutin gelek ngilimi sayur napa ndokku ya. Matur suwun. Ya alhamdulillah wong tinggal niku loman-loman. Alhamdulillah. Termasuk enten sing bagian ngirimi sayur, ngirimi jamu, Masya Allah, ngirimi beras. Loman-loman tapi dudu sampean sing loman. Sampeane apa? Ayo coba dijawab nggih. Penjenengan-penjenengan niki sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Seneng aku nek jujur ngene. Jenengan-jenengan ki sampun saged ninggalne sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti jenengan-jenengan ki sampun termasuk tiang ingkang takwa napa dereng? Dereng. Lek ngono jenengan-jenengan wong tinggal iki sok pantes mlebu swarga napa mboten? Iki piye ya sajane? Mboten iki sing error kupengku apa sing rusak cangkemmu jane iki. Cek tak baleni, tak baleni. Tak baleni. Wong tinggal jenengan-jenengan iki sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? dereng. Jenengan-jenengan iki sampun saged ninggalne sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti jenengan-jenengan iki sampun termasuk tiang ingkang takwa napa dereng? Dereng. Lah nek ngono jenengan-jenengan iki pantes mlebu swarga napa mboten? Mbah, mbah. Jare kok ya urung iso nglakoni sekabehane perintah. Kok ya ngaku nek urung iso ninggalne sekabehane larangan. Kok ya wis rumangsa nek urung klebu jumlahe wong takwa, tapi kok sik rumangsa pantes mlebu swarga. Ayo saiki dirinci siji-siji ben luwih jelas. Jelas wis iso nglakoni sekabehane perintah napa dereng, wis iso ninggalke sekabehane larangan napa dereng. Ayo nek sampun jawab sampun, nek dereng jawab dereng. Saiki perintah dhisik. Salat fardu sampun napa dereng? Oke, tak baleni salat fardu. Sing banter salat fardu. Poso Ramadan. Zakat fitrah. Derek ngaji. Rutin salat tahajud. Babar pisan. Ganti ganti saiki larangan, larangan sing banter nek jawab, larangan. Mateni wong. Lho kok dereng? Mboten. Kowe duwe rencana ketok e? Ya bojomu arep mbok tekek ya. Kok dereng? Mboten. Ayo ayo baleni. Mateni wong. Zina. Mendem. Judi. Ngrasani. Arang-arang. Ya Allah, mulane sepurane ya aku matur aja nesu wong tinggal ya. Wong model kaya sampean-sampean iki sok nyang akhirat urusane ruwet. Ruwet to. Ora ruwet piye kowe? Kowe iki arep dilebokne swarga ora memenuhi syarat. Wong nyatane ora takwa kowe. Urung iso nglakoni sekabehane perintah, urung iso ninggalne sekabehane larangan. Ora memenuhi syarat arep dilebokne swarga. Tapi arep dilebokne neraka, nyatane kaya Islam, kaya salat, Ramadan ya poso, ana ngaji ya mangkat, kaya ruwet. Bingung nih malaikat. Nek aku ngerti nek karepe wong tinggal esuk ya pengene mlebu swarga. Mesti usulmu nyang malaikat lah, malaikat-malaikat, aku swarga wae malaikat, ra ngono to? Ketara. Malaikat, aku swarga wae malaikat, jere malaikat, sepurane Bu. Sampeyan ora ketrima soalnya ora memenuhi syarat. Syaratnya mlebu swarga kudu takwa, nglakoni sekabehane perintah, ninggalno sekabehane larangan, sampeyan urung iso. Sepurane Bu ya, sampeyan neraka ya. Mesti ngamuk-ngamuk wong tinggal. Mah. Aku Islam mak dikongkon neraka. Aku yang sholat, Ramadan yang poso, ada ngajini Anwar Zahid, aku yang teko. Wih catetannya yang ada, kok sing nyatet gak ya awakmu atau malaikat? Orang melek apa piye matamu? Malaikat itu di mata-mata ke. Ruwet. Lo terus piye saiki? Wih. Jujur nge. Kulo, Anwar Zahid. Siapa ngomong gue ngerti mong? Kulo, ini kulo bakas kulo, saya itu. Kulo, Anwar Zahid. Umpama kula kok pengen mlebu swarga jagakne ibadah kula, ngandalke ganjaran kula, amal kula, demi Allah ora enek harapan. Kula ngerti kok sakpira ibadah kula. Kula ngerti salat kula sakpira, poso kula sakpira, sedekah kula sakpira, sakpira kula nyantuni yatim. Kula ngerti, sakpira zikir kula, sakpira maca Quran kula. Kula ngerti kula, mulane kula rumangsa gak pantes mlebu swarga. Ora ono harapan. Kula yo ngerti sakpira dosa kula, maksiat kula, nakal kula, kezaliman kula, kula ngerti. Mulane saestu ora ono harapan kula mlebu swarga. Niku kula lho nggih kula. Apa maneh rupamu? Mangkel aku yo. Lha terus kula niku mikir, Bro, mikirku ngene. Ya Allah. Nabi Adam iku nabi manusia pilihan, derajate mulya, wis manggon suwarga ming gara-gara salah siji tok, salah sepisan tok ditokne teko suwarga. Padahal niku nabi. Derajate dhuwur. Wis manggon suwarga, salah ming siji ditokne teko suwarga. Lah wong tinggal kok nabi ya ora, wali ya ora, ponakane kiai wae lho ora. Kaya ngono kuwi. Salah sak pirang-pirang dosane sambrek. Lah kok tambah pengen melebu. Berharap kaya ndelok ukurane to. Kaya sampean berharap dadi mantune gubernur ngono. Halo. Mangkane, salah satunya nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Mulane lek neng majelis dzikir, majelis sholawat, nderek, nggih. Yakin demi Allah. Nanggone majelis kaya ngene iki, Rasulullah hadir, Kanjeng Nabi rawuh. Bejo Ram, sing sampeyan sih ngenteni ngaji, bejo. Lek arep mulih nyanti kuwi ora bejo kuwi. Kowe tekan omah anyang-anyangen ra ngira waras kowe, ngaji urung rampung kok arep mulih. Halo. Saestu. Panjenengan sing udan-udan ra karowan lho. Ning panjenengan sik gelem mangkat tindak majelis, budal ngaji nderek sholawat. Ya Allah, bejo kemayangan panjenengan. Muga-muga laris barokah. Engko tak kei hadiah wae sing ikhlas ngene kene. Enteni sik. Sapa jenenge sampean? Rosi, kok apik men jenengmu. Wes. Ngene iki Kanjeng Nabi rawuh. Mulane wong selawatan yang Indonesia ku ditabuhi nganggo hadroh. Hadroh iki teko bahasa Arab hadoro, artinya hadir. Hadir iki rawuh, teko. Kanjeng Nabi rawuh no kene iki. Indonesia iki luar biasa. Wis to aliran apa ae? Kok arep ngerubah mempengaruhi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia? Orang ngira iso. Indonesia wis dibentengi kuat mulai teko Aceh, petit kulon kono. Ana jenenge selawat, ana jenenge tari saman. Tari saman sing plok plok plok. Lho, kuwi nganggo hadroh sekan. Ngopo? Wi ora mung sekedar mendut-mendut jentit-jentit kuwi ungkapan bahagia dan gembira atas Rasulullah. Kok ngetan sithik Riau, Jambi, Lampung, Palembang ana zafin. Kowe kok ora ngerti ketoke kowe. Lha kuwi ungkapan seneng, cinta, gembira dan bahagia atas Rasulullah. Melebu nyang Jawa dadi hadroh. Hadroh kuwi seni izhari kuwi. Kuwi keplok-keplok kuwi ora sekedar kaya ngeploki manuk. Kuwi leh keplok kuwi ana filosofine, mula ana tari rodat sing bocah akeh tari rodat kuwi membentuk tulisan Muhammad, ungkapan cinta dan rindu kepada Muhammad bahwa Muhammad Rasulullah hadir. Mulane gerakane rodat iki nulis Muhammad mem terus ngene. Ha, terus ndut ki memeneh. Anggitmu terima mendut-mendut ngono. Terakhir dal. Masyaallah. Ngono lho. Sehingga ulama-ulama besar luar negeri iri sama Indonesia. Indonesia ono majelis zikir, majelis selawat, majelis pengajian di mana-mana ribuan. Gak ono negara sak donya sing kaya Indonesia iki ra ono. Halo. Mangkane digambarkan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan. Rembulannya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan jenengan-jenengan sing hadir no majelis, iki jenengan iki bintang gemintang walaupun burek-burek. Nanti dirimu akan mendapatkan pantulan cahaya dari rembulan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, rembulan iki bahasa Arabe komarun. Mulane selawat eneng lagune apa? Qamarun kuwi qamarun qamarun qamarun. sidna nabi Qamarun. Lah kuwi akhirnya ditiru karo penyanyi terkenal jenenge Mahir Zain. Dadi insyaallah padahal Mahir Zain ini asli tiru wong tingal. Wong tingal ibu-ibu muslimatan nek pas dibaan kae lho. Ya badratim, ya badratim. Cengkoke dirubah sithik karo Mahir Zain dadi insyaallah. I wong-wong dhewe ra ngerti sing ngonangi mek aku tok. Kowe ra ngandel tak gasaki pisan. Serius ini. Eneng grup pop terkenal jenenge Koes Plus. Di era 70-an 80-an ini terkenal banget. Kuwi gawe lagu sing fenomenal asli tiru teko tingal garum kene. Asli ana wong tingal garum kuwi nggae lagu Allahumma sholli wa sallim ala. Kuwi karo Koes Plus di kono Jakarta dadi lagu kolam susu. Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Ki asline tiru wong tingal. Allahumma sholli wa sallim ala. Dadi ngono kuwi ra ngandel kowe. Wong aku tau numpak bis iki ana video disetel selawatan iso lagu dangdut iki lho. Bang Thayyib, Bang Thayyib. Kuwi asli tiru cah-cah iki tiru ya Thayyibah. Nunggu yo diomongi kok. Mulane nganggo kandroh Kanjeng Nabi rawuh sehingga sampean lek nyanyi lagu dangdut bro, lagu cinta, lagu apa, gak apa-apa, ungkapkan cinta dan rindumu pada Rasulullah, jangan pada gendaanmu. Saya sering mencontohkan kok, misalnya sampean kok nyanyi lagu dangdut, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Iki siapa yang kita tunggu kedatangannya? Rasulullah. Kedatangan ini kan hadir toh. Hadir hadoro hadro. Ngono lho. Kowe iki dikandani kok. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Siapa yang kita yang berjanji akan jumpa di sini? Rasulullah janji, kalau dirimu bersolawat dengan penuh cinta, akan aku balas cintamu dengan kehadiranku. Ngono. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Kedatangannya siapa? Rasulullah. Telah lama ku menunggu. Mulane omah sing paling barokah sing sering nggo selawat. Desa sing barokah sing sering nggo selawat. Nggo majelis zikir, nggo ngaji, nggo selawat mesti barokah. Tapi sampeyan nek gak tau selawatan, hampa dirimu. Apa akibatnya omah ra tonggoni maca selawat? Gelisah, hati gelisah sejak kepergianmu. Loh Rasulullah pergi, berarti kamu ghaflah, kamu melalaikan Rasulullah. Loro uripmu. Tak sabar, hati tak sabar, menanti kedatanganmu. Kedatangannya siapa? Rasulullah, untuk mensyafaati kita. Mulane zaman sholawatan kok tanganmu ngene-ngene kae. Kuwi ora mung sekedar mendut-mendut mengikuti irama tok kowe. Ki bayangno dirimu ki megap-megap nyang neraka. Terus tanganmu tawe-tawe njaluk didudut, njaluk disaut Kanjeng Nabi, njaluk ditulungi Kanjeng Nabi. Nah, persis kuwi. Wis tau praktek iki soalnya. Iki kan bar mati urip neh saiki. Mulane kowe lek tepak ngene selawatan kae, iki bayangno tanganmu ben disaut karo Kanjeng Nabi. Iki jere cah iki mang, tulung. Tulung, aku ki megap-megap nang neraka ya Rasulullah. Jadi gitu, ya Rasulullah, genggam erat tanganku ya Rasulullah, pegang tanganku, jangan kau lepas ya Rasulullah. Ngono bayanganmu. Nek kowe ngene-ngene ambek ndemeki susu kowe. Lho masuk perkara pinggirmu cah wedok gayamu ngene ndut ngene ndut ngene. Kuwi tanganmu diutes-utes malaikat ya perkara ngono kuwi. Ya Rasulullah, pegang tanganku. Mulane lek enten lagune Khudh biyadi ya Rasulullah ya sanadi. Ya Rasulullah ya sanadi. Anta babullahi mu'tamadi mu'tamadi mu'tamadi ya habibi ya Rasulullah ya sanadi. Wahai Rasulullah, wahai sandaranku, anta babullah, engkau adalah pintu untuk bisa sampai menuju Allah. Tanpa engkau, kalau enggak melalui engkau, enggak mungkin bisa sampai kepada Allah. Babi dunia ya wa akhirati, duniaku akhiratku aku pasrahkan kepadamu ya Rasulullah. Khudh biyadi, pegang erat tanganku, genggam tanganku, jangan kau lepaskan ya Rasulullah. Nah, sambil bersolawat, ibu-ibu, bapak-bapak, ini tim pengemisan akan keliling infak. Tolong siapkan infak terbaik, nggih. Sedekahmu kok seikhlasnya neh, sak pantese. Sedekahmu adalah bentengmu dari api neraka. Benteng wilek pengen kuat, semene kudu akeh. Lah nek 2000 untuk semen sepiro. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kanca-kanca, monggo 1-2 lagu sambil mengiringi teman-teman yang badhe narik infakipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Mugi-mugi infakipun panjenengan kacatet dados jariyah. Nek jariyah niku artine mili terus. Ganjarane mili terus mboten wonten putuse ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Salajengipun ayo usaha dadi wong sing manfaat. Ora mek manfaat kanggo awake dhewe. Yo manfaat kanggo keluarga, yo manfaat kanggo masyarakat, lebih-lebih manfaat kanggo agama, bangsa dan negara. Nah, iso dadi wong manfaat niku perlu latihan. Nek mboten latihan mboten saged. Napa-napa niku butuh latihan kok. Jenengan iso lenggah penak ngono ku dipikir ora latihan kok. Biyen dilatih karo ibuke jenengan, ditandur yo tau kejlungup, tau ngeblak. Nggih, kula piyambak niki tesih latihan Bapak Ibu. Nyuwun pendonga muga-muga diparingi saged sabar, ikhlas, tur diparingi kekuatan dohir batin. Latihan pengen dadi wong sing manfaat. Ilmune Allah sing diamanahne ten kula, najan sak tetes apa rong tetes, sak crit apa rong crit, sak crut apa rong crut. Sak cret apa rong cret, kuwi iso manfaati kanggo wong akeh. Mulane kula nek diundang ngaji ten pundi mawon, janji awak kula sehat, kula diparingi kuat, budal kula. Ngantos Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta, ngantos Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, bahkan ngantos luar negeri. Pokoknya nek diundang ngaji, kula budal. Kadang wonten sing tanglet. Nek jadwal pas akeh kek jarake adoh-adoh ngono kuwi, sayah apa ora? Tak jawab, ya sayah, ya kesel, pegel. Ning sayao aku seneng. Soale kowe iki nek ra ngerti karepku mbok aja ndisiki. Pikiranmu kok duwe. Aku ngaji ki ten pundi-pundi ra tau mikir ngono. Lho kok umpama ra disangoni, ra apa-apa, tapi ra umum ngono kuwi. Mbeke kok aku ra tau mikir ngono kuwi. Rungokke, sampean mosok lali to. Omonganku sing dhisik-dhisik, ana kiai sapa wae ngaji ceramah kok niate golek duwe. Dosa. Dosa. Luwe dosa meneh lek kowe ngundang kiai mbok kon ngaji mbok kon ceramah ra mbok kei duwe. Ngeyel ae kok ya. Wis aja mbahas kuwi. Kesel payah ning aku panggah budal. Mergo aku pengen entuk. Ya Allah. Slamet rada di bojone wong tinggal aku. Aku pengen untuk manfaat. Mergo ngene lho rungokne. Payah saya capek kesel ning aku panggah budal. Soale sing tak sawang dudu adohe panggonan. Sing tak sawang dudu waktu, dudu payahe awak, tapi sing tak sawang kuwi ya Allah. Atimu sing tak sawang, atine jamaah, ati sing piye? Ati sing ben bunga. Atine sing ngundang panitia-panitia ya bunga. Atine jamaah sing pengen derek ngaji ya bunga. Umpama ngene iki aku kok ora teko, panitiane gelo napa mboten? Kecewa napa mboten? Mangkane aku teko. Najan nudan-nudan supaya panitia mboten gelo. Jamaah sing pengen derek ngaji mboten kecewa. Kowe pikirmu kok duwe. Lah nek wis iso gawe bungah atine wong, napa fadilahe? Kula sampean kok direken dadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Saapi-apike menungso kuwi kan sing uripe iso manfaati tumrape sapodo-podo menungso. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngono. Lho, amal penggawean yo ngoten. Ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla anfa'uhum linnas. Amal sing paling disenengi Gusti Allah kuwi sing manfaati kanggo wong akeh, nyenengne wong akeh. Coba sampean pikir sama nangen-nangen. Semua ajaran agama Islam wi intine bungah no wong. Jajal sampean pikir. Sampean nek diundang teko. Sing ngundang bungah napa mboten? Lho ya kon ngono kok lek ana tanggamu sing lara, tili ana, dituweni, disambangi, dijenguk, sing lara bungah mboten? Ajaran agama iki sedaya ngoten. Kowe mlaku nang tengah dalan kok ketemu ana paku, ketemu ana pecahan kaca, ana carang, ana ri, singkirne. Wis sing liwat dalan wi bungah mboten? Lah iya, sedaya ajaran agama iki ngono kuwi. Ana wong wahinge dikon ndongakne ben bungah wonge. Lek ana tanggamu sing wudo, weneh ana sandangan. Lek ana sing ngelak, weneh ana ngombe. Ana sing luwe, weneh ana mangan. Lho. Ana sing kekurangan, bantuan. Bungahne kabeh. Petuk iki dikongkon mengsem kok. Zaman petuk uang kok zaman mengsem. Kira-kira uang sing zaman petuk i bungah mboten. Podo karo sampean petuk uang kok uangnya mengsem karo sampean. Zaman bungah mboten. Lah zaman petuk uang kok uangnya nyaprut betutut raine ngelumpuk cangkem irung batuk dadi siji lambene diolor tuwa wa. Ngono kuwi zaman seneng napa senep? Lah iya. Ajaran agama i kabeh bungah no uang. Mula tabassumuka bi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Kowe petuk sedulurmu kok guyu mengsem lho dadi sedekah. Apa maneh mesem karo bojomu, Bu? Ra trimo sedekah ganjarane. Kaji. Ra usah adoh-adoh tekan Mekah, ra usah ngetokke 50 juta. Ning omah anger meringis ketemu bojomu. Ya, hi, kaji. Lah nek ping pindho ya, hi, hi. Kaya kaji ping pindho. Suamimu pulang kerja, kamu sambut dengan mesra, dengan wajah cerah, dengan senyum indah. Masya Allah ganjarane. Suamimu pulang dari kantor, pacul diseleh nih, arit diselempit nih. Lu kan departemen permaculan, profesinya dari TNI AD, Tani Angkatan Duran. Sambut. Alhamdulillah, Papa udah pulang. Iya, Ma. Alhamdulillah, Papa udah pulang. Mama udah selesai nyambelnya. Ya udah, Pa. Lah, Papa tadi bawa damen apa enggak? Ya bawalah, Ma. Sekalian untuk makani sapi kita. Papa lupa tadi pakai teletongnya enggak ditimpalin sama Papa. Ya Allah. Masya Allah. Pegang tangan suami. Iku merotol nih dosa-dosamu, Bu. Rontok. Bu. Ya Allah, nyekel tangane bojomu ngrontokne dosa. Apa maneh sampean cium tangan suamimu? Ya Allah, kuwi ganjarane padha karo mencium Hajar. Kowe kok Hajar Sahwat iki? Hajar Aswad, luwe-luwe sing bojone ireng. Ha, Aswate tenanan. Nyenengne, mergo bungahne. Ya Allah, ngapunten nggih, bengi-bengi sampean ngeladeni garwane. Garap PR iki lho Bu bengi-bengi. Ya Allah. Kuwi ganjarane rak padha karo perang mateni wong kafir. Masya Allah. Padha karo perang mateni wong kafir. Ora usah adoh-adoh tekan luar negeri. Bondo jebablah ngono tok. Lha iki ping pisan padha karo mateni wong kafir 70. Kikuk ngono ku entuk wong kafir 70. Lha nek ping pindho kikuk kikuk. Ya entuk wong kafir 140. Lah nek ping 3 kikuk kikuk kikuk. 210 wong kafir sing mati. Lah iya. Lah nek wonge gagah kaya bakul tahu iki. Suwengi gak ya entuk 2750. Njajal. Bu. Mergo mimbungane bojomu. Terus jenengan hamil, bojomu bunga. Wis selama kehamilan jenengan tok isto menengo ora melu urun kok rewel. Jenengan untuk ganjaran nek awan padha karo poso, nek bengi padha karo tahajud. Najan nek awan mongan mangan, nek bengi turu-turu. Wong meteng selama kehamilan, awan diganjar poso, bengi diganjar tahajud. Mangkane meteng meneh Bu ya. Nah, sing sek duwe bojo. Kowe nang rondo-rondo melok meteng. Halo. Halo. Lebar kuwi terus jenengan nglairne. Ya Allah. Wong lairne kuwi kharajat min dunubiha ka yaumi waladatha ummuha. Keluar dari dosanya bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Mila wong wedok sing cerdas ya procat-procot ben taun ngono kuwi. Ya pantes nek ganjarane ngono wong larane ram. Anggitmu ora lara apa nglairne. Mbok pikir nggo begagah terus bayine mencolot dhewe ngono. Masyaallah. Niku sewu loro ngelumpuk dadi siji pilihan antara hidup dan mati. Keringat, air mata, darah. Dadi siji loro ra karuan. Nang mlebune 3 gram metune dadi 4 kilo kok ra loro piye. Terus kowe duwe bayi kok bayimu rewel. Kemudian kamu candak cek bayimu itu yang rewel nangis, terus kamu mau mementilinya. Mengempengi dan mengemii wile. Apa bahasa Indonesia ini? Aku alergi karo kata-kata susu. Mengemii. Lah kuwi sak sedotane 100 sok ganjarane. Kuwi serut 100. Serut-serut 200. Serut-serut 400. Serut-serut 700. Mulane sekali-kali ngemii wi karo sangu kalkulator. Engko nang totalan nek wis rampung. Lho, apa maneh anakmu nganti kuliah ora mbok sapeh? Wis sepira entukmu ganjaran kuwi? Bungane. Lah kuwi butuh latihan. Nah aku saiki ya pengen bungane sampean. Ya jajal apa jenenge? aku nggawa sarung 5. Padha karo sarung sing tak nggo iki lho. Iki sponsor. Kayak tak bagi sing bejo ya wong 5 ae rasah akeh-akeh wong sarunge mung 5. Jajali aku njaluk bocah yatim, ana bocah yatim ora sing lanang, munggah rene nang. Oh, ya rene nang eh masya Allah pinter. Nggih, nggih. Ha ngene. Sing ora yatim bapakmu pateni dhisik ya le ya. Nene sik, ndek aku njaluk mike. Tak tekok isik kok. Nanti sarunge, Bro, unggahno, Bro. Ha nggih. Cek. Cek. Ah, le, nggih. Namanya sinten sayang, namanya siapa? Ainul. Hah? Ainul. Ainul siapa? Muhammad Ainul Yakin. Muhammad Ainul Yakin. Ya Allah. Yang meninggal ibu e apa ayah e? Ayah. Oh ayah. Taman ditinggal ayah umur pinten? 7 bulan. 7 bulan? Masya Allah. Sekarang sekolahnya kelas berapa? 1. 1? MTS. TK? MTS. Oh, 1 MTS. Di MTS mana sekolahnya sayang? MTS Jabung. Di MTS Jabung. Di MTS Jabung kelas 1. Oh, berarti sekarang umurnya 12. 12 bulan. 12 tahun. Oh, 12 tahun. Terus ibu sampean nikah lagi enggak? Mboten. Mboten. Berarti putrane mek satu tok sampean tok. Ya Allah, alhamdulillah. Ngajinya di mana? Ngajinya di mana? Teng mriki. Teng mriki ten pundi? Oh, ten mriki ten TPK. Salah satu guru yang paling sampean senengi, ustadz yang paling sampean senengi nek ngajar namanya ustadz sinten? Pak Toha. Pak Toha. Makanya mau dinyanyi nih, Toha. Alhamdulillah. Es, sampean ngaji nggih? Sing sregep lek ngaji nggih. Sing sregep tenanan. Sok nek iso dadi kiai. Nggih. Penak nyekeli mik sak jam hasilnya wis ketok. Lah timbangane kaya wong kuwi njajal kowe. Mider suwengi entuke pira? Ngono ya, mulane sing pinter ngaji nggih. Ngaji sing sregep. Ngaji sing pinter, ngaji sing sregep. Paringi sarung. Iki yatim, tak paringi dhuwit. Sik. Iki, lho iki sarunge padha karo sing tak anggo. Nek iki sponsor e, sarunge mangga. Tapi lek dhuwit kanggonku dhewe. Saman ngomong saya. Ngomong saya sarung mangga, sarung keluarga kita. Ayo. Engko tak paringi dhuwit, ayo. Ayo. Ayo sayang ngomong. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Sing tenanan toko, wong sarunge sarung tenanan. Ayo, maneh. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Iki dadi sponsor mlebu YouTube. Ayo, cepet. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Ayo pinter ngene-ngene tak paringi. Matur suwun. Menyak 5000. 100 le. Ya wis nggih. Matur suwun. Ayo bakul tahu munggah. Ayo bakul tahu munggah. Nggih, munggah. Parengne. Ayo munggah. Tahu lho nggih, nyekelimik dhisik. Ayo nyekelimik. Ayo namine sinten? Haryono. Lha mau kok ngomongnya Rossi. Nama panggilan. Oh, nama panggilan. Tak pikir Valentino Rossi sing weng. Niki sampeyan yo pinter golek selempitan-selempitan nek dodol ngene. Alhamdulillah. Alamate pundi? Garum Tawarjo. Oh, Garum pas kecamatan. Sampeyan pun nikah? Alhamdulillah 4 kali. Kaya gelem sing wedok ngono. 4 kali nggih. 4 kali. Masya Allah. Wih, sing telu pegatan berarti. Alhamdulillah, nggih. Terus setiap nikah enggak ada anak? Satu. Sampai sekarang baru satu. Tiga. Oh, sekarang tiga. Berarti angger bar manak mbok tinggal, bar manak mbok tinggal. Trimo monggo jajal-jajalan tok. Wis muga-muga sing terakhir iki langgeng. Amin. Langgeng. Sama lak wong Indonesia to? Ya harus cinta Indonesia. Kudu apal Pancasila. Aku tuh kudu mboten apal. Lho kok iso gak apal wong Indonesia kok gak apal Pancasila? Wis sebutkan sila ketiga dari Pancasila, wis. Nek ra iso mudhun ra sida dikai sarung. Wah, lah tenan iki. Sila ketiga. Kesatuan Indonesia. Kok kesatuan? Persatuan Indonesia. Nah, ya ngono wis. Ya wis. Sarunge. Ada dhuwit apa ora? Nggih, kula nggih yatim kok. Oh, yatim, ya wis. Nggih kulaan ya, muga-muga barokah. Amin. Tapi bojomu aja pegat lho ya. Mboten. Mboten ya sing tak paringi. 100.000 kok 5.000 piye kowe iki? Mbok nyek mu anggap regane sak tahu po. Ya. Ya wis. Matur suwun. Salam ning bojomu ya. Salam ning bojomu. Ayo saiki sapa ya? Sing meteng. Sing meteng. Raneng. Mosok wong tinggal sak meneh akeh ora ana sing meteng. Dok kabeh. Astagfirullahalazim. Ya wis, salah satu grup iki sing putih-putih salah siji ae. Loro, aja siji loro, langsung loro. Ben ra suwe-suwe. Ayo loro. Nggih. Gantian salah siji sik. Namine Danu. Alamat Kanigoro mriki. Oh, Kanigoro. Insyaallah, andeng-andengmu kok nang kene ngono. Sik sekolah. Nggih, kuliah. Tasik kelas. kuliah semester 2. Oh, kuliah semester 2. Ngambil jurusan? Kedokteran gigi. Apa? Kedokteran gigi. Kedokteran gigi, ya Allah. Sok tugasmu awak-awak cangkeme wong. Iki ana oleh dhuwit gara-gara awak-awak cangkeme wong. Ya ora apa-apa tapi penting kok kowe, penting. Nggih, nggih, nggih, nggih. Wis sebutkan salah satu salah dua rukunnya sholat wong Islam bendino sholat masuk raruh rukunnya sholat loro ae rasa akeh-akeh takbir apa takbiratul ihram takbir Allahu akbar ngono kuwi yo salah engko kudu ngerti soalnya ana wong sholat tapi raruh carane sholat sholat maktubah sholat fardu rukuke ping pindho nah wonge jubahan ngisin-ngisini jubahe ngisin-ngisini Islam to ini viral wi nggone medsos wi. Ya ana pancene salat rukuk 2 kali. I salat gerhana, nek gerhana matahari jenenge kusuf, lek gerhana rembulan jenenge khusuf. Dadi iki ana model anyar. Dadi salat rukuk 2 kali itu 1 salat gerhana, 2 salate wong demo, ya. Apa ae? 2. Membacaan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Ya wis, sarung ora usah dhuwit, wis oleh bayaran kok. Wis, matur suwun. Oh lali, sik, kon ngomong bangga bersarung mangga, ayo. Ayo, bangga bersarung mangga. Bangga bersarung mangga. Lah ngono wis, tak dongakne. Kowe ora usah tak kongkon kowe wong. Ora nambahi kok. Sami Kanigoro nggih. Pundi? Pongo. Oh pongo. Berarti grup iki campuran iki nggih. Oh Masya Allah, namanya sinten? Reza Artamevia. Reza Rahardian. Reza Kutuzaini. Reza Kutuzaini. Kutuzaini, alhamdulillah. Wes kasa suwe-suwe. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Wes gunae. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Nah, wes matur suwun. Sip, keren. Eh, kita raweh, aja ge nyolong jambu. Kari siji. Ayo kari siji. Coba Banser, iya Banser nggih. Banser salah satu Banser. Oh, keren. Ayo Banser. Waktune, ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, monggo masyaallah, nggih monggo. Wah, ini banser senior. Saya harus berdiri. Oke, nama? Pakai mic. Nama ini? Bapak Turmudi. Pak Fathur? Turmudi. Pak Turmudi, alhamdulillah. Dados banser mulai tahun pinten? Tahun sang doso. Mulai tahun sangang doso. Masya Allah, semangate ngabdi nggone kiai. Semangat ngabdi nggone kiai, semangat ngabdi membela NKRI, menjaga keutuhan NKRI. Semangat ora kaya kowe. Alhamdulillah. Putranipun pinten, Bapak? 3. Oh, 3. Kakung putri? Kakung setunggal putri kalih, nggih. Jenengan pirsa, ketua umum GP Ansor ngertos? Namine sinten? Pak Fuad. Pak Fuad. Niku tahun pinten niku? Sing sak niki. Anu. Garum. Oh, Garum, ketua umum pusat. Ketua umum niku sing pusat, sing sak niki dados menteri agama. Ngertos namine? Gus Yahud. Gus Yakut, nggih. Wis matur suwun. Dikone tak paringi. Ngapunten, mungkin dibagi kali rencange. Nggih. Ngomong napa niku? Sarung mangga, sarung keluarga kita. Ayo. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Matur suwun, keren. Wis. Wis kok entek pisan mek 5 kok. Sok maneh lek diundang neh tak kei. Sing dingge. Wah, ya matur suwun, masuk usulanmu masuk. Dadi sok aku tak clonoan sik. Lene saiki mbok plorot yo. Nah sing dingin ini larang regane ngarang bon Allahumma sholli ala Muhammad lah saya ini berjuang kowe ya disai meneh to berjuang kowe ora kudu gede dimulai toko sing cilik-cilik lah kalau sampean iki sok-sok ngremehke sing cilik-cilik nun sewu sepurane kad kadang kita suka meremehkan ustadz-ustadz yang mengajar di TPQ, yang ngajar di madrasah diniyah. Suka meremehkan ustadz-ustadzah yang ngajari alif, ba, ta. Kadang dilokke, po kuwi guru TPQ, ngulangi alif, ba, ta. Ya Allah, jangan diremehkan. Wa tahsabuhum hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu mengira sesuatu itu remeh, padahal di sisi Allah itu mempunyai nilai yang agung, mempunyai nilai yang tinggi. Mbok anggap cilik, padahal di sisi Allah nilainya sangat besar. Andai kan enggak ada yang ngajar alif ba ta, enggak ada yang hafal Al-Qur'an. Umpama enggak ono sing ngulangi alif ba ta, enggak ono ahli tafsir, enggak ono sing iso maca kitab kuning, enggak ono sing alim. Wong sing do alim-alim kuwi ya mergo jasane sing ngulangi alif ba ta. Biyen sampean sik ngaji dikon ngapalke huruf hijaiyah, alif ba ta sa jim ha kha dandang rusa dal dal ra za sin shin sad da ta da ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah. Nah, biyen rak ngono to nggih to. Alif fatha alif kasra ya alif dhamma o. Sing banter bab fatha ba ba kasra bi ba dhamma bu. Mim fatha ma ta fatha ta mim dhamma mu. Matamu dhewe. Alif ya sukun fatkah ay lam fa sukun fatkah lof ya do mahyu love you too no. Saiki sing do apal-apal Quran ya jasane kuwi alif ya sukun fatkah ay mim sin sukun kasrah mis ya do mahyu. Sama aku juga kangen kok sama kamu lho. Wih, aja mbok remeh ke mangkane ya wa kam mim masyhur bi barakatil mastur. Banyak orang-orang yang jadi masyhur, terkenal. Dia terkenal, dia punya nama besar. Itu karena jasanya orang-orang kecil yang tertutup, yang tidak ketara. Orang ketara kuwi lho. Tak kei contoh ya. Pak Presiden Republik Indonesia yang sekarang, sinten namine? Kowe iki ya kei Pak ngono lho, nyeluk presiden kok Jokowi. Mbok anggap kancamu ngarit ngono apa ya kok. Pak Jokowi niku dadi presiden terkenal mergo jasane wong cilik-cilik sing milih nggih napa nggih. Ya jasane Sumaji, Sukardi, Sunario, Cipto, Parno, Parto, jasane ngono-ngono kuwi Sumini, Sumiyati, Sundari, Sulastri. Jasane ngono-ngono kuwi. Jajali nek ora dipilih karo wong cilik-cilik apa iso dadi presiden? Ngono. Nah, Pak Lurah ya ngono. Lurah tinggal iki iso dadi lurah iki mergo ya jasane wong cilik-cilik sing do milih kuwi ya Sumini, Sumono, ngateni, ngateno, Yuni, Yono, Haryono bareng kuwi Pardi. Mulane lek wis dadi ngene iki ya aja sampe nglalekno sing cilik-cilik ngono kuwi. Sepurane ya Anwar Zahid, omongane iso dirungokne wong akeh. Iki yo mergo jasane sing mulangi A I U babi bu. Umpama ora ana jasane sing mulangi alif fathah alif kasra ya alif dhamma'u, Anwar Zahid bukan siapa-siapa. Ora teko kene. Musa iki kadang-kadang diremehne kok. Mulane sampean lek pengin ilmune manfaat, aja sampe ngelalekne guru sampean. Enggak ada mantan guru, sekali guru selamanya guru. Sahabat sing dilem kealimane karo Kanjeng Nabi niku Sayyidina Ali karramallahu wajah. Tamai Kanjeng Nabi leh dawuh, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Faman aradal madinah falyatiha min babiha. Siapa yang pengen bisa sampai ke kota ilmu harus melalui pintunya. Siapa? Ali. Sayyidina Ali kok bisa hebat seperti itu nganti dilem karo Kanjeng Nabi? Sebab napa? Prinsipipun ana abduman allamani walau harfan wahidan. Aku siap menjadi budaknya orang yang mengajari aku walaupun hanya satu huruf saja. Andaikan aku dijual, hasil penjualan duitnya dipek sama dia, aku siap. Aku disuruh kerja, kemudian upah dari kerjaku diambil semua sama dia, aku siap. Padahal dia hanya mengajari aku satu huruf saja. Masya Allah. Lewong saya ini kadang-kadang rumongso luweh hebat timbangane gurune ini. Gurune diremehke. Kae mbiyen tau dadi guruku. Kok iso mbiyen iki lho. Embora dirungokne kok. Mulane Bapak Ibu, sampean sing putra-putrine ngaji ten mriki nek pengin manfaat ilmune, barokah ilmune, sampean sing apik karo guru sing ngajari anak-anak sampean. Lek ketemu ki yo jan salaman ngono lho Pak, ambekno tangane sampean ki eneng grenjen-grenjel putih isine mbah apa ngono. Dene gurune kok mboten, aja gatekne. Ya wis ngono kuwi gayane ustaz ya wis ngono kuwi. Mbok kon piye? Mosok ustaz kon, nggih. Wonten melih ustaz kok gragas wis ngoten niku. Mboten. Wis aja digatekke namara di sisipne ning sae. Senapa ta ustaz? Monggo lho ngono. Engko nang ustate mboten. Mboten purun tat. Nggih mpun. Ngerusak budaya kuwi. Ustaz iki gayane wis ngono kuwi. Di antarane ya ora kudu ngono. Matur suwunmu nang gone guru. Ngoten nggih. Soale jenengan mulangi piyambak ten anak-anake mboten saged. Langkung-langkung ten gene pendidikan Al-Qur'an. Anak aja nganti ra iso maca Qur'an. Jenengan Bu enggak ada anak kok saged maca Qur'an bener niku saged bebaske jenengan saking azab neraka. Alhamdulillah. Nah, mula nek saged ngen rampung TPQ Diniyah dipondokke nang pesantren. Soale pesantren di zaman seperti ini solusi menurut kula. Di saat tiga pilar pendidikan sudah dinyatakan gagal oleh para ahli, pondok pesantren adalah solusi. Apa tiga pilar pendidikan? Satu, orang tua. Dua, lingkungan masyarakat. Tiga, sekolahan. Ini tiga-tiganya sudah dinyatakan gagal. Maaf, pertama orang tua. Saya pengen tahu, wong tinggal orang tua mana yang benar-benar bisa mentarbiah dan mentaklim anaknya dengan baik? Pengen roh aku. Cak jaduk jaduke. Wong tinggal. Ayo kiai ini wong tinggal dah lo. Angel arep didik anak dhewe. Aku wis ngalami soale. Mulane anakku tak pondokke soale aku sadar ra iso ngulangi anakku dhewe. Orang tua sekarang maaf, udah enggak bisa dicontoh oleh anak. Orang tua sekarang itu kalau ke anak enggak mau menuntun tapi terlalu menuntut. Tidak memberikan tuntunan tapi terlalu banyak tuntutan. Anak dituntut, kue sekolahmu kudu pinter, kue ngajimu kudu sregep, kue kudu iso ngene, dituntut tapi ora dituntun. Meneng nek diomongi ngene. Malah puret anakmu. Sorry, sehingga nek jenengan sering krungu omongan wong tuwa kadang ngomongi lak ngene. Bocah saiki ora kenek dituturi wong tuwa. Bocah saiki do ora gelem manut karo wong tuwa. Salah omongan kuwi. Sing bener omongane ngene, wong tuwa saiki jan ra kenek dicontoh anak. Wong tuwa saiki pancen ora iso ndidik anak. Sing bener ngono. Saman rak sering krungu to ana omongan ngene, wis mbuh. Bocah saiki pancen ora padha karo bocah gek biyen. Salah. Sing bener omongane iki, wis mbuh. Wong tuwa saiki iki ra padha karo wong tuwa biyen. Anak biyen manut-manut nyang wong tuwa mergo wong tuwane apik. Makanya kula nate ndamel anekdot, biyen ana bocah nakal nyolong jambune tangga wis metingkring nang dhuwur, konangan sing duwe diwedekke, ayo nyolong wae, kandake bapakmu, mencolot. Mencolot wedi, mergo bapakne apik ora tau nyolong. Lah bocah saiki ra mandi mbok konone ngono. Oi bocah nyolong jambu metingkring nang dhuwur diancam, terusne lamun nyolong kandake bapakmu wae, kandake kaya wong nang dhuwur kaya ngono. Bapaknya malah nggawa karung nang dhuwur. Orang tua sekarang udah banyak gagal. Soalnya apa? Itu tadi hanya menuntut tapi tidak menuntun. Anak dituntut, "Eh, rampung maghrib ngaji." Wis kandhani bolak-balik kok nek bar maghrib kuwi ngaji blok. Ayo orang ngaji sebeti pisan. Anak dipaksa dituntut dikongkon ngaji ibuke tiktokan. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Kon manut teko ngendi wong anake dipeleter dituntut kon ngaji. Le ibuke ngene. Ya kok jekno mong pipine lho wis mengkeret kabeh. Dodho ya wis karek tengere tok nglembreh. Nyebut. gregeten aku ngono. Woi, dua lingkungan. Lingkungan mana yang bisa menumbuh kembangkan anak untuk menjadi generasi yang baik? Sulit sekarang. Lingkungan tinggal. Lingkungan tinggal dadine bocah yang ngene-ngene iki. Halo. Halo. Apalagi adanya HP itu, Masya Allah. Negara Indonesia ini gendeng HP, keliwat-keliwat. Sampai jumlah HP 3 kali lipat dari jumlah penduduknya. Penduduk Indonesia ini sekarang kurang lebih kan 360 juta jiwa. Penduduk. HP yang beredar di masyarakat yang aktif itu lebih 900 juta. Ya Allah. Mulane teko niku pengaruhe niku. Ayo saiki anakmu gelek endi? Nyekel Quran karo nyekel HP? Anakmu gelek endi mentelengi Quran karo mentelengi HP? Ya wes, so anakmu kon njuk barokahe Samsung ya. Njuk barokahe Oppo barang kuwi. iPhone gayamu apa? Wong Oppo e second ping telu kok. Ya ora ngenyek wong nyatane yo tenan kok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lingkungan sekarang udah enggak kondusif. Hah? Ya Allah, undangane nek kene iki tanggal 9. Iki wis kliwat jam 12 berarti wis mlebu tanggal 10. Iki aku ngaji iki wis rong dina lho iki. Tanggal 9 ambek tanggal 10. Kowe iki ngerti to kowe iki? Ya. Terus sekolahan. Maaf. Kalau tujuan utama sekolah adalah mencetak generasi yang berakhlakul karimah, sekolah-sekolah itu sudah dinyatakan gagal. Sampai hari ini saya belum pernah melihat ada sekolah yang visi dan misinya serta target utamanya adalah pembentukan karakter yang berakhlakul karimah. Enggak ada sekolahan sampai perguruan tinggi. Syarat masuk untuk diterima menjadi murid siswa atau mahasiswa-mahasiswi harus berakhlakul karimah. Diakui masyarakat, mendapatkan tanda tangane wong sa RT nek bocah kuwi akhlake apik. Reneng, pokok berkelakuan baik ngono ae tok wis. Woi, woi. Bahkan untuk diterima di perguruan tinggi agama Islam, asal lulus tes mesti diterima, senakal apapun dia. Walaupun tukang nyopet, tukang nyolong, tukang mendem, tukang pokok lulus tes terus sanggup bayar diterima. Karena bukan pendidikan karakter, betul? Bahkan untuk menjadi sarjana agama yang penting bisa menyelesaikan skripsi. Walaupun dia nakal, pernah memperkosa 4 ibu kos dan menghamili 7 pembantu. Sing penting bisa menyelesaikan skripsi dadi sarjana agama. Karena bukan pendidikan karakter. Woi. Woi. Ya Allah, maka solusinya adalah pondok pesantren. Neneng sekolahan niku mung diulangi teori tok Bapak Ibu. Prakteknya kurang terus ora ditunggoni. Lah nek nang pondok niku keuntungane ya diulangi teori sekaligus sak prakteknya terus dibimbing karo ustad-ustadae, ditunggoni karo bunyaine, diriyadhoi, ditirakati karo kiyaine. Niku keuntungane pondok pesantren. Ada nilai namanya al-hikmah wal barokah. Nah niku wontene ten kene pondok pesantren. Wis. Nek sekedar pengen pinter gampang. Bocah cilik-cilik lo saiki pinter-pinter kabeh. Rasa sekolah lo pinter saiki wong ono HP. Kowe anggere berguru kepada Syekh Google radhiyallahu anhu. Mungkin kowe iso pinter, kowe mbok tekoki apa wae iso jawab kok. Tapi untuk dadi bener manfaat maslahah barokah, kowe ora cukup modal pinter tok. Paham? Paham? Lah nek meng pinter malah ngerusak bekakas. Sing ngerusak negara iki wong goblok apa wong pinter? Sing ngentekno duwite negara jatahe rakyat wong goblok apa wong pinter? Wong pinter, sing goblok jane pengin tapi ora ngerti carane. Mangkel aku. Ya ora kok wong kuwi kok. Ngono lho, mulane ora mung cukup pinter tok, ya kudu bener. Pun ngaten sing kula aturke. Wis jam 12 seprapat, Bu. Kurang yang ngundang meneh kok.